nyata dan semudah diangan. Coba untuk bertahan di selap pertengkaran yang terjadi. Mengapa satu rasa berlari perbedaan yang seharusnya tak.